Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bidatin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, kita lanjutkan bab berikutnya dari kitab Riyadhus Shalihin, Kitabul Adab. Di bab berikutnya Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan bab al-wafa bil ahdi wa injazil wa'd. Bab menjalankan, tidak membatalkan perjanjian dan menepati janji. Beliau rahimahullah ta'ala membawa beberapa ayat yang kita baca. Kata beliau, qala Allah ta'ala, wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. وقال تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون آيات intinya perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala bagi yang telah melakukan perjanjian dan berjanji untuk dia menepati janjinya dan menjalankan, tidak membatalkan sepihak perjanjian yang telah dilakukan. Adapun hadis, Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan tiga hadis yang kita akan bahas pada siang ini, selalu dua hadis. Yang pertama hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, dan yang kedua adalah hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Dua hadis yang masyhur, yaitu tentang tanda-tanda orang munafik. Berkata Imam Nawawi rahimahullahu taala, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, yang kita tahu yang masyhur namanya adalah Abdurrahman bin Sahr radhiyallahu an, seorang yang paling banyak menghafal hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafiqi salat, tanda orang munafik itu ada tiga. Idza haddatsa kadzaba, yang pertama jika dia berbicara menyampaikan sesuatu dia berdusta. Dusta itu ikhwan rahiman rahimakumullah mukhalafatu al-khabar bilwakir. Berita yang disampaikan tidak sesuai dengan kenyataannya, itu dusta. Yang kedua kata Rasulullah SAW, wa idza wa'ada akhlafa. Jika dia berjanji, dia mengingkari janjinya. Tidak menepati janji. Qala wa idza tumina khana. Dan bila diberi amanah, bila diberi amanah dia khianat. Muttafaqun alaih. Hadis disepakati diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Qada zada fi riwayat Muslim dan ada tambahan dalam riwayat Muslim dengan lafaz wa in sama wa shalla wa za'ama annahu muslim, walaupun dia salat, walaupun dia puasa, walaupun dia salat ya dan mengaku dirinya muslim, tetap ketika ada pada dia tiga perbuatan ini maka ada pada dia tanda-tanda munafik. Hadis berikutnya kata beliau radhiyallahu rahimahullahu taala wa an Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Fun rahimana rahimakumullah. Abdullah bin Amr bin Al-As juga termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Bahkan Abu Hurairah berkata, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ma ahadun min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam akthara minni hadithan illa Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Tidak ada satupun sahabat yang lebih banyak hadisnya dariku. Tidak ada satupun sahabat yang lebih banyak hadisnya dariku, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kecuali Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Kenapa? Fa innahu kana yaktubu wa la aktub. Karena beliau Abdullah bin Amr bin Al-As itu mencatat hadis yang beliau dapatkan, adapun aku tidak. Kalau Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengandalkan hafalan. Makanya kata Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, al-huffadhu tabaqat. Kata Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, ya, dalam muqirah kata beliau para penghafal itu bertingkat-tingkat. Wa dzarwatu sanamihim Abu Hurairah. Dan yang paling puncaknya para penghafal adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau ya meriwayatkan hadis dengan hafalan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak ada satupun sahabat yang paling banyak hadisnya lebih banyak dariku kecuali Abdullah bin Amr bin Al-As. Dan beliau mencatat. Sehingga disebutkan para ulama kita, kitab hadis yang kumpulan hadis yang paling pertama adalah catatannya beliau radhiyallahu anhu, yaitu disebut dengan nama As-Shadiqah. As-Shadiqah itu adalah lembaran catatan-catatan hadis yang di situ beliau menulis hadis-hadis yang didengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma berkata, kata beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasul berkata, arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan. Empat perangai, empat sifat, kalau ada pada seseorang empat-empatnya maka dia seorang munafik yang khalis, yang murni, yang tulen. وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ. Dan barang siapa ada padanya satu dari perangai-perangai berikut ini, maka ada pada dia satu perangai kenifakan. Qala kata Abu Rahimah radhiyallahu an hatta yada'aha, kata Rasulullah SAW, hatta yada'aha, sampai dia meninggalkan empat perangai tadi yang merupakan tanda-tanda kenifakan. Qala kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza tumina khana. Yang pertama tadi, jika diberi amanah dia khianat. Wa idza haddatha kadzaba. Jika dia berbicara dia dusta. Wa idza ahada ghadara. Ini tambahannya. Ketika melakukan perjanjian dengan satu pihak, dia membatalkan sepihak mengingkari perjanjiannya. Wa in khasama fajara. Dan ketika berselisih, bertikai dengan pihak lain, dia fajara. Dia berbuat fajir, ya, di dalam perselisihan dengan yang lain. Qul rahimana rahimakumullah, juga kata Imam Nawawi rahimahullah hadis ini muttafaqun alaih. Kesimpulannya, dalam hadis ini Rasul menyatakan, menerangkan tentang tanda-tanda kemunafikan. Berkata Imam Ibnu Rajab al-Hanbali rahimahullah, ketika menerangkan tentang masalah nifaq, kata beliau rahimahullah ta'ala, an-nifaq yang ditafsirkan oleh para ulama mu'tabarun, an-nifaq bil lughati huwa min jinsil khida' wal makr. Nifaq itu adalah sejenis dengan penipuan, perbuatan makar, yaitu kata beliau rahimahullah, idharul khair wa ibtan khilafihi. Ini secara bahasa, menampakkan kebaikan dan menyembunyikan keburukan, lawan dari kebaikan. Ini secara bahasa nifaq sejenis dengan khida wal makar, sejenis dengan penipuan makar. Dia menampakkan kebaikan dan menyembunyikan keburukan. Secara bahasa. Adapun dalam syariat kata beliau rahimahullah ta'ala, wa huwa fi syar'i yanqasimu ila qismain. Adapun dalam syariat nifaq itu ada dua macam. An-nifaqul akbar dengan nifaqul asghar. Nifaq yang akbar dengan nama lain nifaq i'tiqadi, nifaq yang mengeluarkan pelakunya dari Islam, dan nifaq asghar yang dikenal juga dengan nifaq amadi. Apa itu nifaq akbar? Kata Allah rahimahullah, an-nifaqul akbar adalah wa huwa an yudhhiral insan bil iman billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Nifaq akbar dengan nama lainnya nifaq i'tiqadi, itu seorang menampakkan dirinya beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir. Qala wa yuqtinu ma yunaqidu dzalika kullahu aw ba'dahu. Tapi sebetulnya dia sembunyikan dalam dirinya, dia sembunyikan dalam kalbunya, iya, apa yang berlawanan membatalkan, iya, semua yang dia tampakkan atau sebagiannya. Iya, padahal dia tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada malaikatnya, kepada kitab-kitab dan seterusnya. Ini nifaq. Dan sebagian ulama kita menyatakan, iya, istilah zindiq juga sinonim dengan ini. Di masa sekarang, ketika kita dengar kata-kata zindiq, fulan, zindiq, itu juga kadang bermakna seperti ini. Menampakkan keislaman, menampakkan keimanan, padahal iya, dia menyembunyikan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkata Ibnu Rajab al-Hanbali rahimahullah, wa hadha huwa an-nifaq alladhi kana 'ala ahli nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah kenifakan yang ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa nazala Qur'an bi dhammi ahlihi wa takfirihim, yang Qur'an turun mencela pelakunya, mengkafirkan pelakunya. Iya, semacam Abdullah bin Ubay dan para pengikutnya. Qala wa akhbara anna ahlahu bidarki ashabinan nar. Dan Allah mengabarkan bahwasanya para munafikin ini, munafik i'tiqadi, nifaq akbar, mereka dikerak terendah di api neraka. Ini nifaq i'tiqadi. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan mulai munculnya kenifakan nifaq i'tiqadi, Nifa Akbar adalah selesai ketika selesai iya perang Badar. Ketika kaum muslimin iya menang di perang Badar, maka banyak orang-orang yang takut kedudukannya, takut dunianya, iya akhirnya mereka menampakkan keimanan, keislaman padahal menyembunyikan kekufuran. Yang kedua, kata Ibnu Rajab al-Hanbali rahimahullah, an-nifaqul asghar. Wa huwa nifaqul amali. Tadi kalau nifaq i'tiqadi itu yukhrij min al-millah. Mengeluarkan pelakunya dari Islam, dia bukan muslim. Bahkan dia dicela dalam Al-Qur'an dan dikatakan fid-darkil asfali minan nar, di kerak terendah di neraka. Ada pun nifaqul asghar, nifaq amali, tetap iya dia masih di atas keimanan, keislaman, tapi dia melakukan perangai-perangai, perbuatan-perbuatan munafik. Qala wa huwa an yudhhira al-insan ala niyatan salihatan wa yubtina ma yukhalif dhalik. Nifaq asghar, nifaq amali, iya seorang menampakkan zahir baik, iya di atas sunnah, di atas ikhlas, di atas kebaikan, kejujuran, padahal dia yubtinu ma yukhalifu dhalik, menyembunyikan kebalikan apa yang dia tampakkan, padahal dia adalah pengkhianat, dia adalah seorang yang di atas kebidahan, dia seorang yang tidak jujur. Ini nifaq asghar. Qala Ibnu Rajab al-Hanbali rahimahullahu taala, wa usulu hadha an-nifaq tarji'u ila al-hisal madhkura. Dan usul, pokok-pokok dari nifaq asghar itu kembalinya kepada 5 poin yang disebut dalam 5 hadis tadi. Saya ulangi, 5 poin yang termaktub dalam 2 hadis tadi. Nifaq amali, nifaq asghar, iya. Perangai-perangai nifaq asghar itu usulnya, pokoknya kembali kepada 5 poin yang termaktub dalam 5 dalam 2 hadis tadi. Yang pertama itu adalah dusta ketika berbicara. Yang kedua adalah tidak menepati janji. Yang ketiga adalah melampaui batas ketika berselisih dengan yang lain. Yang keempat, mengingkari perjanjian, membatalkan sepihak perjanjian dengan yang lain. Dan yang kelima adalah khianat ketika diberi amanah. Itu 5 pokok perangai nifaq asghar, nifaq amali. Yang pertama adalah idza haddatsa kadzaba. Kalau dia bicara, dia dusta. Qul rahiman rahimakumullah, di dalam Madarij Shalikin Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyatakan bahkan tumbuhnya kenifakan itu memang itu sebabnya. Kata Ibnu Qayyim dalam Madarij Shalikin, kata Ibnu Qayyim dalam Madarij Shalikin, kata beliau rahimahullah, zar'un nifaq tanbutu ala saqiyatayn. Pohon kemunafikan, pohon kenifakan yang disebut rahimahullah, tumbuh karena 2 aliran air yang mengairinya. Apa itu? Saqiyatul kadzib wa saqiyatur riya. Muncul nifak itu karena 2 iya aliran yang menumbuhkannya, yaitu dusta dan riya. Dusta dan riya. Itu iya yang menumbuhkan kenifakan, dusta dan riya. Qala kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, wa makhrajuhuma min ainain, dan munculnya 2 poin tadi, dusta dan riya, itu kan 2 perkara. Sumber aliran dusta dan sumber aliran riya itu dari 2 mata air, yaitu karena dha'ful basirah dan dha'ful azimah. karena lemahnya basirah. Karena kelemahnya basirah dia akhirnya gampang berdusta. Karena lemahnya azimah, tekad dia dalam beramal akhirnya muncul riya. Iya. Seperti munafikin. Mereka wa idza qamu kusala. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka berangkat salat malas-malasan. Yura'unan nas. Karena ingin dilihat manusia. Lemah tekadnya dalam beramal sehingga butuh faktor lain untuk bisa semangat. Itu riya. Dari mana riya? Karena lemahnya tekad. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, iya, pohon kenifakan itu tumbuh karena dua aliran yang mengiringinya, yaitu dusta dan riya. Dan dusta dan riya ini muncul dari dua sumber mata air, yaitu apa? Lemahnya basirah dan lemahnya azimah, tekad dalam beramal. Qala kata Ibnu rahimahullahu taala, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, faida tammat hadhil arkanul arba', kalau empat poin ini ada pada seseorang, iya, istahkama nabatun nifaq wa bunyanu. Kalau empat poin ini ada pada seseorang, iya, dia pendusta, dia tukang riya dalam beramal, iya, lemah basirahnya, lemah tekad dalam amal, maka akan semakin kokoh kenifakan pada dirinya. Nasallallahu alaihi wa sallam. Qanahimun rahimakumullah. Dusta itu bertiga tingkat. Sebetulnya juga pembagiannya ada, tapi saya khususkan terkait dengan dusta masalah. Secara khusus terkait dengan dusta. Dusta itu kan ada dusta kepada Allah, dusta kepada Rasulullah, dusta atas nama Allah, dusta atas nama Rasulullah. Ada dusta dalam keseharian kita. Saya fokuskan yang ketiga ini. Dusta dalam keseharian kita juga bertingkat-tingkat dosanya. Sebagian lebih berat, lebih parah daripada yang lainnya. Berkata Syekh Muhammad bin Utsaimin rahimahullahu taala, kata Syekh Muhammad bin Utsaimin rahimahullahu taala, wa'lam annal kadhiba yatadha'afu jurmuhu bihasabi ma yuaddi ilaih. Ketahuilah, kata beliau rahimahullah, kedustaan itu berlipat-lipat dosanya tergantung sesuai dengan akibatnya. Kata beliau, fal kadhibu fil muamalat ashaddu minal kadhibi fi mujarrad al ikhbar. Dusta ketika sedang bermuamalah dengan yang lain, dalam berdagang, dalam sewa menyewa, ya, dalam muamalah, itu lebih parah, lebih besar pelanggarannya daripada dusta semata-mata dalam mengabarkan sesuatu. Iya, dia dusta kepada Zaid. Zaid, si Ahmad nanya antum tuh di sana. Kalau Ahmad enggak ada, ini dusta. Dusta dalam khabar. Dosa. Dosa. Ini dibandingkan dengan kalau dia bermuamalah dengan Zaid, punya barang, iya, dia sembunyikan aibnya, punya barang dia puji-puji padahal tidak seperti itu, dusta. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, dusta dalam muamalah, dalam jual beli, sewa menyewa, gade menggade, ini lebih parah, lebih besar dosa daripada dusta semata-mata dalam memberitakan khabar dusta. Qala fa idza sara ar-rajulu yakdhibu fi bai'ihi wa syira'ihi wa akhdhihi wa ata'ihi sara hadza ashadd. Kata Syekh rahimahullah, karena kalau seorang itu berdusta dalam jual belinya, iya, dalam mengambil dan memberikan dalam muamalahnya, ini lebih parah pelanggarannya. Qala li annahu idza kadzaba fil bai'i wasyira' tumhaqu barakatu bai'ihi. Karena kalau dia dusta dalam jual belinya, ini menyebabkan dihilangkannya barokah jual beli dia. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-bay'ani bil khiyar. Pembeli dan penjual punya kesempatan khiyar, iya, punya kesempatan melanjutkan atau membatalkan transaksi selama dia belum berpisah. Selama dalam majlis belum berpisah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bain shadaqa wa bayyana buriqa bi bayhima." Kalau keduanya jujur menjelaskan apa adanya barang yang sedang ditransaksikan, akan diberkahi jual belinya. Tapi wa in kadzaba wa katama, kalau keduanya dusta, keduanya menutup-nutupi, aib, celah pada barang keduanya, muhiqat barakatu bayhima, akan dihilangkan barokah jual belinya. Sehingga dusta dalam muamalah dan jual beli lebih parah, lebih besar dosanya daripada dusta dalam semata-mata memberikan kabar yang dusta. Qul rahiman rahimakumullah, itu dusta. Yang kedua, di antara tanda nifaq, nifaq asghar, amal yang berkenifak asghar adalah wa idza wa'ada akhlafa, tidak menepati janji. Berkata syarahimahullahu taala Qasim Muhammad bin Utsaimin rahimahullahu taala, amma ikhlaful wa'di, adapun mengingkari janji, tidak menepati janji, itu kata beliau rahimahullahu taala, fa haram, hukumnya haram. Yajibul wafa'u bil wa'di, karena wajib hukumnya menepati janji. Sawa'un wa'adtahu malan au i'anatan tu'inuhu fi syai'in au fi amri minal umur. Kata Syekh rahimahullahu taala, karena menepati janji hukumnya wajib. Apakah janji yang kamu berikan itu berupa harta, atau janji yang berupa bantuan, atau janji dalam apapun perkaranya, selama itu janji wajib ditepati. Khon rahiman rahimakumullah. Ibnu Rajab al-Hanbali rahimahullah mengingatkan kita. Kata Ibnu Rajab al-Hanbali rahimahullah dalam Jami' Ulum al-Hikam syarah Al-Albani Nawawiyah, kata beliau, ikhlaful wa'd, tidak menepati janji, mengingkari janji, itu ada dua. Ini perlu diingat. Dan kadang kita jatuh padanya. Yang pertama kata Allah rahimahullahu ta'ala, an ya'ida wa miniyatihi alla yafiya biwa'adi. Dia berjanji dengan seseorang. Janji, ya pulang besok kita janjian di sana. Padahal ketika dia mengucap janji, ketika mengucapkan janji, niatnya dalam hati tidak akan menepati janjinya. Sudah ada niat, tidak akan menepati janji. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa hadza asyarrul khulf, ini bentuk pengingkaran janji yang paling jahat. Qala kata beliau rahimahullah, walau qala af'alu kada insyaallah ta'ala, walaupun dengan ucapan insyaallah, dia bilang ketika temannya meminta sesuatu, dia bilang, iya saya akan lakukan insyaallah ta'ala, iya dengan nama Allah insyaallah ta'ala. Tetapi kata beliau, wa min niyatihi ala yaf'al. Ketika dia mengucapkan janji, saya akan lakukan insyaAllah, tapi niatnya dalam hatinya, tidak akan lakukan. Qala kata beliau rahimahullah, sara kadziban wa khulfan. Ini orang dusta dan ingkari janji sekaligus. Ini yang paling parahnya. Janji, mengucapkan janji, tapi sudah ada niat tidak akan nepati. Ini lebih jahat. Lebih jelek. Yang kedua kata beliau rahimahullah ta'ala, kata Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah, an ya'ida wa miniyatihi an yafiyah. Kalau yang kedua yang lebih ringan, dia berjanji dan dalam hati akan berupaya menepati janjinya. Ya insyaAllah besok ketemu, saya akan datang ke rumahmu. Dalam hatinya memang menepati. Qala thumma yabdu lahu fayakhruf. Tetapi kemudian ada betikan, ada keinginan muncul untuk ingkari janji. Akhirnya tidak datang. Ini pun kalau tidak ada udzur, kalau tidak ada udzur dia batalkan, haram, terjatuh ke dalam keharaman, karena kata Syekh Muthaimin rahimahullah tadi menepati janji hukumnya wajib. Haram mengingkari janji kalau tidak ada udzur. Iya. Saya ulangi. Kata Ibnu Rajab rahimahullahu taala, kalau dia berjanji dalam niat hati sudah tidak akan menepati janji, ini lebih jahat, lebih jelek. Walaupun dia ucapkan dengan insyaallah. Justru kata Imam Al-Auza'i rahimahullah, ini dusta dan ingkar janji. Iya. Adapun yang kedua, yang lebih ringannya, dia janji dan sudah ada niatan menepati, namun kemudian tergoda dengan sesuatu akhirnya ingkar janji tanpa ada uzur. Ini juga termasuk yang haram yang tidak boleh dilakukan. Sehingga ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, satu nasihat dari Syekh Muthaimin rahimahullahu taala. Kata beliau, yang bagi lil insan an yuhaddidal mawa'id wa yadhbathuha. Sehingga seorang hendaknya benar-benar ketika janji itu dengan jelas. Tempatnya di mana, jam berapa, itu jelas. Iya, fa idza qala li ahadi ikhwanihi wa'iduka fil makanil fulani. Kalau dia janji, saya nanti kita ketemuan di misalnya di rumah Zaid. Rumahnya jelas, rumah Zaid. Kata beliau, fahdud as-sa'ah al-fulaniyah. Tentukan juga waktunya. Di rumah Zaid jam 2. Qala qad bi rahimahullahu ta'ala hatta idza ta'akhkhara al-maw'ud wa ansarafa al-wa'id yakunu lahu udrun hatta la yarbitahu fil makani katsira. Sehingga bi rahimahullah, kalau sudah janji di rumah Zaid jam 2, kita datang duluan. Ternyata kita janjikan enggak datang-datang. Kita pergi, enggak masalah. Itu udzur. Bukan ingkar janji. Kita sudah tepat datang jam 2. Janji jam 2. Tunggu jam 2 lewat 5 enggak ada. Jam 2 10 enggak ada. Sudah kita pergi. Itu bukan ingkar janji. Sehingga harus jelas janjinya di mana tempatnya? Iya, jam berapa? Ikhwan rahiman rahimakumullah, ini yang kedua. Tapi sudah datang maksudnya. Tapi yang terakhir yang saya ingatkan, di satu syarah yang lain Syekh Ibnu Taimiyah menyatakan ketika menerangkan tanda-tanda munafikin tadi, ya, kan saya sebutkan tadi 5 di antaranya. Kata beliau rahimahullah, hadis ini faedahnya yang pertama adalah tahdzir. Memperingatkan kita untuk menjauhkan diri dari sifat-sifat orang-orang munafik. Yang pertama apa? Jauhkan diri dari dusta, jauhkan diri dari khianat, jauhkan diri dari tidak menepati janji, jauhkan diri dari fujur dalam husuma. Ya, dan yang kedua kata beliau rahimahullahu taala, faedah yang kedua adalah tahdzir, memperingatkan kita dari orang-orang yang punya sifat demikian. Kitanya menjauhi sifat-sifat tadi, kitanya menjauhi perangai-perangai tadi, dan yang kedua, ketika ada orang yang demikian perangainya, harus kita jauhi. Begitu maksudnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.